ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ayo insyaallah kita pada malam hari ini masih dalam penjelasan panjang lebar dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah taala terkait dengan makna al-ibadah secara syar'i. Bahkan juga sebelum secara luar lah sebutan, dan ini masih panjang dalam penjelasan beliau dan sangat penting. Maka harapan kita semua penjelasan dari Syekh bin Baz ini sebagai tambahan ilmu yang mungkin belum pernah kita dengar atau sebagai terpikir untuk kita jadikan peringatan bahwasanya rekah ibadah pelayanan sangat penting, dan tolong di murojaah ibadah di rumah khususnya sebelum kita menghadiri majelis taklim dalam materi ini. Qala rahimahullah ta'ala wa hadhihi al-ibadatu allati khalaqallahu taqawaini min ajliha ya tauhiduhu bi anwa'il ibadah min as-salati was-sawmi waz-zakati wal-hajji was-sujudi wat-tawafi waz-dhabhi wan-nadri wal-khawfi war-rajai wal-istighatsati wal-isti'anati wal-isti'adhati wasa'il anwa'id du'a ويدخل بذلك طاعته سبحانه في جميع أوامره وترك نواهيه. Ini penjelasan yang sangat rinci dari beliau rahimahullah taala tentang makna al-ibadah. Beliau berkata rahimahullah taala, wa al-ibadatu allati khalaqallahu taala ini min ajliha. Dan ibadah ini yang Allah telah menciptakan jinna manusia min ajliha, dikarenakan ibadah tersebut adalah mengesahkan Allah dengan macam-macam ibadah. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia dikarenakan adalah agar mereka mengibadah Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuknya apa? Bentuk secara ringkas adalah mentauhidkan Allah dengan semua macam-macam ibadah. Semua macam ibadah kita harus mengesahkan Allah dalam perbuatan kita, dalam semua macam ibadah tersebut. Bagaimana? Harus kita murnikan niat kita hanyalah untuk Allah dalam pelaksanaan ibadah tadi. Ini yang dikenal dengan apa? Tauhidul uluhiyah dan tauhidul ibadah. Mengesahkan Allah dalam semua perbuatan kita perkara ibadah tadi. Makna murni kita lakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, intinya seperti salat. Nasalati wa sawri wa zakat antaranya adalah seperti salat, perbuatan salat kita menunaikan hanyalah untuk Allah. Saum, puasa, zakat, hajj, yani haji wa sujud, wa tawaf, menyembelih, nadar. Apa makna nadar? Nadar bahasa kita ya nadar, tapi maknanya adalah seorang itu mewajibkan atas dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan perkara tertentu atau harta tertentu ditunaikan oleh Allah. Termasuk dirinya dalam melaksanakan perkara tersebut namanya nazar. Wal khauf, dan juga jenisnya khauf. Kemudian dirinci tentang makna khauf. Ada khauf yang katakan khauf tabi'i. Ada yang katakan khauf. Khauf yang katakan khauf syirik. Ini rinciannya yang jadi di sini adalah khauf yang sifatnya khauf syirik yang dalam murni adalah untuk Allah. Waraja, demikian juga harapan. Ini juga ada rinciannya. Sering kita rebutkan dalam masa ini kita dirujuk kepada penjelasan dari Syekh Muhammad Amin Jami rahimahullah ta'ala, muridnya Syekh bin Baz. Dalam kitabnya beliau yang kenal dengan apa? Salah satu usul. Salah satu usul dirincil beliau tentang makna khauf dan raja juga terhadap yang lain banyak perintah tentang rasa raja. Apa dikatakan raja ini yang itu masalah peragam ibadah jika dibalikkan kepada Allah menjadi syirik. Mungkin juga ada kuasa juga dirincil beliau kuasa yang mana yang dikatakan syirik. Mungkin juga ada si ana dan isna'adah itu semuanya dan selanjutnya kapan dikatakan syirik dan kapan dikatakan tidak. Ini semuanya dalam masuk dalam kategori ibadah dan seluruh macam-macam doa. Di mana doaul masalah atau doaul ibadah. Ada doaul masalah, ada doaul ibadah. Ini adalah juga semuanya termasuk kategori yang terkait dalam masalah ibadah. Wa yadkhulu bidzalika ta'atuhu subhanahu fi jami'i awamirihi. Bidzalika yani maksud dalam kata dari ibadah mentaati Allah yang maha suci dalam seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi menunaikan perintah Allah seluruhnya, meninggalkan larangan Allah seluruhnya, itu termasuk apa? Iya, ibadah. Nah, jadi meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya adalah perkara ibadah. Jadi perkara yang Allah larang kita tinggalkan itu perkara ibadah. Perintah-perintah yang Allah perintahkan kita lakukan juga perkara ibadah. Maksud di sini? Kalau itu meninggalkan sesuatu kemudian syaratnya apa? Lillahi ta'ala. Meninggalkan itu lillahi ta'ala. Bukan karena selain Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala murni memang karena Allah mau melarangnya, maka kita meninggalkan. Dalam arti meninggalkan karena kata-katakan sekaan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah masuk dalam kategori ibadah. Kalau itu meninggalkan suatu larangan tapi karena kosan, bukan masuk dalam makna ibadah. Karena takut manusia, agar peraturan itu bukan mana ibadah, bukan masuk. Karena bosan, karena capek, karena belum sempat, perkara yang tidak ditinggalkan. Maka di sini dibedakan antara meninggalkan karena Allah dan meninggalkan karena selain selainnya. Kamu ya pak? Maka itu banyak orang meninggalkan mungkin bosan, meninggalkan musik, bosan muamalah ribawiyah. Karena masih banyak usaha lain yang lebih menguntungkan daripada riba. Maka dalam arti bukan kiyarin dan meninggalkan ibadah karena apa? Karena ada usaha lain yang lebih menguntungkan. Maka meninggalkan ibadah itu bukan perkara-perkara riba. Maksud dalam kata dari ibadah. Dan banyak sekali perkara seperti itu. Dan insya Allah ini gemblang. Dan itu lalu beliau serang Al-Fatihah diri Allah Ta'ala dalam Mujmul Fatwa punya Syekh Ibnu Baz sejak awal halaman 67 dan halaman 72. Masjidul Farawa yang sebentar sekarang berapa bilangannya? 30. Perlu dilihat. Wa qala yani qala rahimallahu ta'ala al-aqidah allati ra'atullahu biha rusula ya ikhlasul ibadati lillahi wahda. Wa tariku ibadati masiwahu minal asgar wal ahjar wal asnam wa ghiridat. Beliau juga berkata al-aqidah keyakinan yang mana dengan akidah ini Allah mengutus para utusannya itulah memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah ta'ala. Keyakinan yang Allah itu akidah yang Allah mengutus dengan para utusannya adalah untuk mengikhlaskan memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah Faiz, namun menentuk dan meninggalkan ibadah meninggalkan waktu ibadah di masyihahu meninggalkan mengibadahi. Nah, tidak mengibadahi apa-apa yang selain Allah. Apa itu selain Allah? Dirincil dengan indahnya apa? Asjar pohon-pohon, asjar batu-batu, alasnam, patung-patung, dan yang selainnya. Fala yuda'a illallah wahdahu, maka tidaklah diseru kecuali Allah. Fala yuda'atu illa bihi, dan tidaklah dimintai pertolongan kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahkamu illa syar'uhu. Jadilah di dalam batu. Wala yahkamu illa syar'uhu. Wala yahkamu illa syar'uhu. Dan tidaklah dijadikan hukum kecuali syariatnya. Wala yusallah illa lahu. Dan tidaklah salat kecuali hanyalah untuk Allah. Wala yindaru illa lahu. Dan tidaklah danahar kecuali bagi Allah. Illa jadilah minal ibadat. Dan banyak lagi selain itu. Dari perkara-perkara ibadah itu adalah khusus murni hanyalah untuk Allah wahdahu. Karena tadi ya ikhlasul ibadat lillahi wahdahu. Ketika dai mengumpul fatwa karya beliau, kumpulannya sekarang kemarin Muhammad Suwair, saya Muhammad Suwair Hadrat Alam Berat Awal Sabah Tola Sami Awas Nen Wasalasin 232. Baik. Wakala juga dia berkata fi'lu ta'ah ibadah dan warakul maksiat ibadah pun. Tengok di sini. Fi'lu ta'ah melaksanakan ta'ah adalah ibadah. Warakul maksiat meninggalkan maksiat adalah ibadah. Sabru ala masak ibadah dan tabah atas musibah-musibah yang menimpa seseorang maka termasuk juga ibadah. Kalau wajib ayna fala hadi ibadah itu awal balas ayna fala hadi ibadah tak masya Allah maka seseorang wajib menunaikan melaksanakan ibadah ini sebagaimana Allah syariat. Kenapa? Karena ibadah adalah harus syaratnya ikhlas. Sebagaimana Allah syariatkan harus kama syara Allah syariatkan. Dalam arti tidak boleh kita melakukan ibadah di luar bagaimana persyariatannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi bid'ah. Menjadi syirik. Dan yang misalnya maka wajib untuk dilaksanakan ibadah ini diterapkan dilaksanakan nafilah nafadiran dilaksanakan ya tadi sebagaimana Allah syariatkan. Kalau itu bagaimana kita memahami syariat Allah itu yang sangat penting. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwasanya kita diciptakan oleh Allah dalam untuk ibadah Allah. Bagaimana kita mengibadah Allah? Harus kita paham tentang syariatnya. Syariat Allah Subhanahu wa taala jelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau, takriyah atau apa? Fi'liyah atau qawliyah. Ini yang perlu dipelajari. Dan perlu kita minta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi rezeki istiqamah. Karena belajar syariat tanpa diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah maka tidak akan menghasilkan suatu ibadah yang benar. Ada ini enggak bermanfaat. Maka itu kita minta kepada Allah agar ilmu kita bermanfaat bagi kita. Ada yang kalau memang diberi rezeki ilmu yang bermanfaat maka ilmunya yang menghasilkan dirinya. Karena ya Pak, di sini benar-benar kita mendatangi kepada Allah agar diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang kira ini diciptakan untuk melaksanakan itu. Berupa mentaskan Allah Subhanahu wa taala dengan semua macam-macam ibadah. Maka itu dari ketika ya Pak dalam bentuk melaksanakan ibadah seperti perintah kita mempelajari ilmu. Kita diperintah oleh Allah untuk mempelajari ilmu, kita diperintah oleh Rasulullah untuk mempelajari ilmu, untuk mencari ilmu. Ini adalah ibadah. Maka caranya bukan sebagaimana Allah syariatkan, bukan mengambil ilmu kepada alu kita. Ini bukan mengambil ilmu kepada pusat. Bukan mengambil ilmu kepada pusat. Orang fasik. Maka itu seperti mengambil ilmu di soalan-soalan yang kita dapati, mereka pakainya pusat. Pakaian-pakaian model Inggris, negaranya Belanda. Belum lagi nanti acara-acara tahunnya dalam tahun tersebut, belum lagi mingguan, belum lagi bagaimana apa yang disampaikan oleh buku dan pak guru dalam sepanjang tersebut. Ini adalah perkara-perkara yang perlu diwaspadai. Kenapa? Karena mencari ilmu juga ibadah. Maka itu mencari ilmu dalam bentuk seperti istilah sempurna lagi-lagi perempuan materi yang disampaikan juga perhatikan para pak guru, para guru yang menyampaikan ilmu juga perlu diperhatikan, perlu diteliti kapan dan siapa boleh ambil ilmunya. Dan dengan kita menghalangi anak-anak di JIK dengan disuruhan tempat-tempat pendidikan yang para buku, para pengajarnya tidak melaju dengan rutinan syar'i. Ini sebenarnya karena bentuknya kita adalah diciptakan Allah ke berbagai cara ini bentuknya mencari ilmu. Nah, itu perhatikan. Maka lalu kurang tua kita dulu karena kebodohan kita dan karena keterbatasannya ilmu yang ada pada mereka dan juga situasi yang ada pada mereka saat itu kita disekolahkan disuruh mencari ilmu kepada suara-suara yang mungkin kita pergi dan berangkat. Itu sudah syukur orang tua. Kenapa? Karena keterbatasan orang kota dengan ilmu mereka terbatasan arah pengetahuan dan juga terbatasan bahwa situasi yang tidak mendukung. Nah kalau dengan demikian dengan datangnya dakwah salafiyah ke satu tempat seperti di kampung kita ini dan yang lain di beberapa tempat di negeri kita ini kita syukuri sebagai bentuk dan upaya untuk kita menjadi seorang yang diberi rezeki oleh Allah bentuk istiqamah. Maka itu adanya panas adanya ingkar mungkar terhadap mereka-mereka semua para da'i atau serta yang dianjurkan diwujudkan. Maka katanya Rabbi al-Murali, kata orang yang melisi, walaupun sama al-Sunnah. Kata yang mengaku al-Sunnah juga tetap diwujudkan demi zakat, demi melaksanakan bentuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita disuruh untuk apa? Saling ingat-ingatkan dan yang semisalnya. Tapi bahwa seperti Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u apa? Kera'atu akhihi. Maksudnya seorang itu adalah teman dari saudaranya. Kalau airan asalah haul juga mendapati suatu airan, maka dibenahinya. Karena pembenahannya dijelaskan baik melalui membaca khutbah, baik melalui baris, baik melalui tulisan, dan yang semisalnya. Saya kira ini semuanya adalah bentuk pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sesalkan, kita sayangkan sebagian orang yang ingin masuk dalam suatu media pendidikan, ternyata apa? Angkat dari itu menjadi sisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka adalah ibadah, berdoa dan ibadah. Maka wajib ayat pada atau antara pada hal ibadah itu adalah masya Allah. Wajib untuk dilaksanakan, diterapkan ibadah sebagaimana Allah syariatkan. Waqala rahmatullah ta'ala hajratu hajar ibadah ya ta'atullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam fil ikhlas lillahi fi jam'il amal wa imtithali awamirihi wal hadar min nawahihi. Dia mengatakan hakikat ibadah ini adalah mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Memurnikan hanya untuk Allah, ikhlasnya Allah dalam semua amalan dan menunaikan perintah-perintahnya dan waspada akan larangan-larangannya. Nah, ketika di sini bahasa akan larangan-larangannya. Nah, ini perlu rincian yang sangat panjang lebar dalam mengilmui dan pelajari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan minta kepada Allah agar ilmu Nabi kita bisa menerapkannya. Dan itu dari juga dari majmu'ul fatawa, mujarab sani. Kalau mujarab sani sahami awal, rahat batisin, halaman 191. Pakola juga boleh berkata, alibali baratu ya lah ujuk lahu wa tabalulu li adhanatihi. Tengah dibaca li udhmatihi li adhanatihi. Udhmah. Udhmah itu nanti bisa dikatakan seperti kudla. Kudla, apa? Alif, dan apa? Jadi lima amal bihi dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengannya dan meninggalkan watar kimana dan meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Animanin bihi subhanahu wa imanin birusuli. Tengok sini. Rendah kepada Allah, merendah kepada keagungan Allah dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang darinya adalah berangkat dengan dari iman dengan Allah yang Maha Suci, iman dengan para utusannya. Wa ikhlasin lahu fil amal, memurnikan hanya untuk Allah dalam pengamalan tadi. Pastikan kebenaran dengan seluruh apa yang Allah kabarkan dengannya dan kebenaran dengan seluruh apa yang Rasulullah kabarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kabar oleh beliau kita benarkan. Nah, benarkan bahasa yang dari beliau juga maknanya kita benarkan. Jangan kita pinter kalimatnya nanti kita akui datang dari Nabi, tapi kita apa? Kita kelerengkan maknanya, itu namanya bukan kebenaran yang jujur. Kalau benar jujur itu adalah kita datang dari Allah, datang dari Rasulullah, kemudian kita manus dengan apa yang Allah inginkan, dengan apa yang Rasulullah maupun menyerap kebenaran dengan mana yang jujur. Kalau ya, ini kalamnya beliau saya dan pas rahmatullah ta'ala ini mudah-mudahan ada sebagai bimbingan bagi kita semuanya dalam upaya untuk menerapkan apa yang Allah permantan, Allah khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Wa qala rahmatullah ta'ala. Syekh bin Bas, beliau juga mengatakan, izana marrajuru liyataqawwa ala qala bil ilm wa ada il dars. Kami yang bagi liyataqawwa ala hudhi kitabin bil ilm. Liyataqawwa ala safar qala bil ilm wa naumuhu ibadatun. Beliau kan berkata bila seseorang itu tidur, dia tak tahu lah, orang kita alil, ini apa? Supaya berasa orang itu tidur supaya kuat dalam cari ilmu, supaya kuat dalam menunaikan jaras. Nah, mungkin seorang pengajar atau orang talib ilm tidur dulu biar nanti mampu untuk menunaikan jaras sesuai dengan yang sepatutnya. Nah, itu sebagaimana yang sering diceritakan oleh seorang talib ilm, ada bisa mengulahkan orang-orang ditanya tentang rutinitas harian dalam cara dakwah mencari ilmu. Beliau mengatakan saya harus tidur setelah duhur, yang beliau namanya Failula. Kalau enggak, saya tidak menyampaikan terus kepada beliau. Itu setelah duhur, setelah makan siang, tidur sebentar. Juga pagi, ada yang dalam lari-lari, pagi itu lari sebentar, supaya bisa apa? Nasihat, artinya apa? Jadi tiap jadi hilang sifat malas. Nah, itu niatnya adalah untuk tadi, pelantaran dalam taklim dan mengajarkan ilmu dan menyampaikannya. Itu masuk dalam kata dari ibadah. Maka dikatakan pada dasar yang bagi. Kalau itu saya katakan ya, bahwa seorang kalau berilmu memberikan waktu untuk istirahat, biar nanti ketika menghadiri das tidak ngantuk. Nah, ini disiapkan waktu untuk beristirahat. Nah, saya sendiri pun seperti itu, kalau nggak ada istirahat, ya bisa. Kadang ini pun halal, cuma ngantuk-ngantuk aja. Mungkin baca biru-biru. Ini juga masuk dalam dalam kata ibadah istirahat. Kita masuk dalam makna ibadah batalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Letakkanlah kita dengan ilmu supaya kuat dalam menghafal satu kitab dalam masalah ilmu. Ilmu di sini maksudnya adalah ilmu syar'i alhamdulillah, bukan ilmu secara umum. Letakkanlah sifat supaya kuat dalam perjalanan dalam mencari ilmu. Letakkanlah ilmu juga maka tidurnya tadi dalam hitungan ibadah kepada Allah. Penawuh ibadah itu kata beliau, maka tidurnya seorang tadi adalah masuk dalam paragraf ibadah. Watafaruhu ibadah itu dan safarnya juga ibadah. Watasarufatuhu al-ukhra biyadin niyah ibadah. Dan semua tindakan-tindakannya yang lain dengan niat tadi adalah ibadah. Apa ya Pak? Nah ini butuh benar-benar butuh niat dan benar-benar diambil sesuai dengan kebutuhan, dengan tidak berlebihan. Niat tidur sebab kuat sekali kan tidak berlebihan waktunya tidur saja. Enggak. Jadi sesuai dengan kebutuhan, perhatikan. Ini terus dipahami bahwasanya bukan maksudnya beliau tidur sepanjang waktu, tapi sesuai dengan kebutuhan. Sekiranya nanti sudah bisa menjalankan untuk dalam menunaikan harus dan semisalnya maka cukup. Oke, okay. Karena orang dari kita butuh murojaah untuk persiapan. Jadi kita pelajari perhatikan dengan kemudian nanti pulang gelantang di atas meja atau di tempat tertentu tempat murojaah itu tidak ada, kita baca ulang-ulang. Karena anak sendiri bilang saya setahun tuan saya baru berulang-ulang. Sudah bisa saya selesai semua dari awal sampai akhir selesai dari semua baru kita sampaikan dari ini. Kenapa? Kita baca dulu sampai selesai baru kita datang talim ini supaya nanti awal yang kita sampaikan tidak nampak dengan melayangkan dia lewat lewat belakangan. Kalau kita nggak mau tahu isi secara sempurna, kita mengajar ini nanti bisa juga awal kita sampaikan apa yang ada datang kontra. Supaya sinkron antara yang dapat dari awal dan yang terakhir dan yang tengah ini kita baca dulu sampai selesai pelan-pelan diperhatikan kemudian baru kita sampaikan pun kalau kita ulangi lagi kita mau daras kita ulangi lagi kita sampai waktu kita baca sangat jam atau misalnya sebagian yang kita nggak paham kita harus sekian kamus baik kamus Indonesia atau kamus Arab ini juga perlu namanya apa persiapan. Itu semua metode yang anda alami dalam semua kitab yang saya pelajari dengan kesantikan kepada bersama dalam kitab raja itu baru kita masukkan media, tak benar enggak. Ini banyak perkara yang mungkin kita akan menabrak dari awal dan yang selanjutnya. Tapi apa? Kita lanjutkan. Wa qala rahmallahu ta'ala wa ahada biniyatil abdi takunu a'malu ibadata lillahi azza wa jalla ma rasulhat tiniyatu wa alatat lillah Sayyidah ala biduni niyatin tanat nal mubahat a'ni anwa al zina'at al mubahat Wasikha jil ma'atin wa zira'ah wal filaha wa lera rali. Itu juga berkata asha sabinatil abu sesuai dengan niatnya hamba. Keberadaan amalannya menjadi ibadah untuk Allah Azza wa Jal. Kalau salihatin niyat, apa niat itu menjadi Salaf, jadi baik. Dan murni adalah untuk Allahnya tadi. Dan apa dia lakukannya tanpa niat, maka menjadi perkara-perkara yang mubah. Nah, seperti dulur tanpa niat untuk umat dalam cari ilmu, maka maksudnya mubah. Kalau mubah itu adalah Yusafu ala fi'lihi, tidak dapat pahala pas tidur dia. Tidak dapat pahala pas makan yang dia makan. Kita makan, kita minum susu, karena bagi sini lebih. Nah, ini kalau lihatnya apa? Biar kita kuat dalam cari ilmu, kita kuat dalam sabar dan cari ilmu, maka dapat ibadah dalam memang tadi. Perkara teman tadi. Kemudian juga makanan. Makan daging. Ya, mungkin dapatkan isinya lebih tinggi daripada yang lain. Dalam perkara tertentu, maka juga dengan niatnya. Kalau tidak, maka menjadi perkara yang mubah. Laira wala fi'lihi. Karena dari sini baca apa? Laira wala fi'lihi wala. Wala yu'aqa wala tahtihi. Maka nanti tidak dapat pahala, tidak dapat sisa ketika meninggalkannya. Tapi ketika niatnya tadi, supaya kuat dalam mencari ilmu dan yang semisalnya, kuat dalam menunaikan sholat malam dan yang semisalnya, maka menjadi dapat pahala ketika ada dikeluar, ketika ada dimakan dan yang semisalnya. Mau ya Pak? Nah. Puasa pun juga termasuk ibadah. Tapi ternyata dengan puasa nanti kita belajar lemas, maka ini perkara yang juga perlu dipertimbangkan. Lalu berilm yang terbahasanya untuk melalui ilmu, sementara karena dia puasa tidur saja. Nah. Maka keliru. Itu satu keliruan. Kenapa? Apalagi dibandingkan dengan kerja. Sudah pasar dan kerja. Ketika bekerja dari ilmu, lemas. Manfaat dan fawaid pajak itu tidak terserap, tidak terrekam, tidak hafal, bahkan mungkin terdengar. Ini ya, itu perlu diperhatikan. Diperhatikan di sini, maka boleh jelas kesalahan tanpa niat, maka menjadi perkara-perkara yang mubah, seperti nawa'ul sina'at al-mubaha. Seperti apa? Macam-macam sina'at apa? Macam-macam keahlian yang mubah. Nah, seperti keahlian menjahit, keahlian tukang batu, tukang kayu, dan misalnya. Itu menjadi perkara yang mubah. Dan mengeluarkan kesorosil ma'adin. Mengeluarkan apa? Ma'adin itu apa? Apa ma'adin? Apa? Ma'adin? Apa kan? Ngawur. Bahan tambang. Ma'adin, ma'adin itu bahan tambang. Seperti mungkin bahan tambang ya macam-macam bahan tambang mungkin emas, tubara dan yang lain besi, nah itu semuanya adalah barang tambang. Nah, jadi perkara yang mubah seperti wasira, seperti pandai bertani, filaha, jelas demikian, tanam dan yang lainnya. Tapi kalau niatnya seperti nanam timun, nanam tomat, nanam jagung, tapi niatnya apa? Biar nanti kita bisa menunaikan mencari ilmu. Bekal mencari ilmu, bekal untuk mendidik anak dalam mencari ilmu, mungkin anaknya itu misalnya perlu biaya, ini masuk dalam kategori ibadah. Nah, bekal untuk memberikan nafkah kepada keluarganya masuk dalam kategori ibadah. Nah, tapi kalau tempatnya yang baik, ya itu nanti mau dapat dosa. Saya nanam timur, nanam ini, karena tetangganya punya televisi, tetangganya punya apa? Yang besar dan yang lainnya, maka dapat dosa. Apalagi sudah dilaksanakan. Dengan juga berdagang dan yang lainnya. Persaingan dalam hal ekonomi ya, juga perlu diperhatikan ya tadi. Baik, kita lanjutkan. Waqala rahimahullah ta'ala al-ibadah ya tauhidu. Nah, al-ibadah adalah tauhid. Kenapa lanna khusumata bainar rusul wa umamihim fi dzalika? Karena pertikaian antar para rasul, para utusan dengan umat-umat mereka dalam tauhid. Jadi pertikaian antara urusan Allah dan umat-umat mereka, juga mereka harus kepada masing-masing umat itu dalam perkara tauhid. Lalu di sini. Karena musyrikin ya'buduna Allah subhanahu wa ya'buduna ma'ahu ghairahu. Karena musyrikin mereka mengibadahi Allah yang suci dan juga mengibadahi selainnya, selain Allah bersama Allah. Dan di sini, maka kuburiyun juga mengibadah Allah, juga mengibadah selain kuburiyun mengibadah kuburan, mengibadah jin, mengibadah syaitan. Bagaimana untuk ibadah syaitan? Nalar untuk syaitan, menyembah untuk syaitan, untuk tetap bumi. Mereka juga menyembah Allah bersama waktu kita haji, kita sholat, dan semisalnya. Demikian juga musyrikin. Ini kalau kalinya beliau sabin dengan kalam kita. Ya Allah musyrikin wa qala tadi, qala sabin pas. Dan kalau musyrikin ya Abu Duna Allah subhanahu ya Abu Duna ma'ahu gairahu. Kita harus saham balasannya musyrikin di saat itu. Saat terusnya para perusahaan Allah, mereka juga mengibadah Allah, juga mengibadah saya selain Allah. Bersamanya Allah, sama Allah. Dan itu kami bahasanya musyrikin dulu cuma mengibadah patung saja. Menyembah patung, wahai patung tolonglah aku. Enggak gitu. Tok, tapi juga mengibadah Allah juga. Wahai patung, kamu lah yang punya bumi dan isinya. Ini enggak ada keyakinannya seperti Abu Dhan, enggak yakin seperti itu. Abu Lahab enggak yakin seperti itu. Paham ya, Pak? Bukan kalau kemudian patung-patung yang disembah oleh mereka itu diyakini bahwasanya mereka mencipta langit dan bumi yang meliputi aturan, enggak. Semuanya adalah ilmu Allah. Tapi mereka mengibadahkan Allah, kenapa? Agar mereka itu didekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Seperti orang Nasara, kenapa mereka menyembah berdoa melalui Bunda Maria menurut mereka dan apa? Tuhan apa? Kenapa? Karena sebagai perantara. Ini pengakuan seorang Kristen yang sebab sama anak beliau kemarin yang dulunya Kristen, orang Jawa yang merlap ya kan? Ya itu dia sesuai Islam, kenapa kamu dulu menyembah Bunda Maria? Itu karena sebagai perantara kepada Allah, kepada Allah. Jadi pengakuannya Raluru babasa Allah rusulat ta'murum bi'ibadah illa wahdahu wa tarki ibadati masih wabu. Maka Allah itu para utusan memerintah umatnya agar mereka mengibadah Allah tak mengibadahkan Allah dalam bentuk beribadah ini dan meninggalkan pengibadahan kepada selainnya, meninggalkan ibadahan apa-apa yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu mereka menyembah Allah dan menyembahkan Allah bersama Allah, maka batal batal ibadah mereka, batal tauhid mereka. Maka wa mayyumil akharu billah illa rawud musyrikun dalam surat Yusuf. Di dalam mereka beriman dengan Allah, kenyataannya mereka adalah syirik. Ianya cuma apa? Tauhid ar-rububiyyah. Allah Maha Esa dalam menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Tapi dalam satu doa, dalam masalah istighfar kali pula dan lainnya minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Ini juga dari fatwa Mas'ud fatwa sila 3 halaman 3 tadi. Dan berdekat wa qala la hayya qala min ibada ya ibadallah subhanahu wa ta'ala bi ma ta'abbad al ibadati. Ta'abbad ibadatihi min du'ain wa khaufin wa raja'in wa salatin wa sawmin wa ghadain wa nadhrin فَقَدْ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ عَلَى وَجْهِ الْخُضُوعِ لَهُ وَالرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ مَا كَانَ لِلْعَبْدِ لَهُ سُبْحَانَهُ وَذُلُّ لِعَظَمَتِهِ وَذُلُّ لِعَظَمَتِهِ. Perhatikan, harga ibadah, indahkan ibadah ini adalah mengesahkan Allah yang masuk di dalam semua, dengan semua apa yang para hamba itu beribadah dengannya. Abadadihi, yang dibaca ta'budihi, ta'budihi, ta'abadah. Mahfum? Jadi akhirat iradah adalah mengesahkan Allah, memurnikan Allah menjadi ma'azul ma'azul sebagai satu-satunya sembahan dalam seluruh apa yang para hamba tadi beribadah dengannya. Rupa doa, khauf, harapan, sholat, masak, menyembeli nazar dan yang lainnya dari macam-macam ibadah, kata kegi merendah kepada Allah, khurrabah, mengharap pahala dari Allah, rahbah, dan awak akan kesan Allah beserta dengan kesempurnaan cinta hanyalah untuk Allah subhanahu dan merendah kepada keagungan Allah. Inilah keluar dari tokoh sufiah dengan cara ini. Karena sufiah mereka punya apa? Anggapan ibadah itu apa? Dan dengan hok saja, cinta saja, tanpa harapan pahala dari Allah, tanpa khawatir dan takut dan kesan Allah. Maka itu bangsa yang ada dari Allah dengan hok saja maka menjadi apa? Kemarin apa? Zindik, wakara, ba'adul salaf man abadallah bin abdi faqat faqat kasanda kok. Zindik apa man zindik? Munafik. Maka orang-orang sufi diatakan para munafik ini mereka yang guru dalam tasawuf yang mereka punya cerita pada sani kolbian Rabi dikatakan munafikun oleh Syekh Ulaysa Ibn Teriya sebagaimana yang mereka lewati dalam dasar kita serah kita berfurqan benar Allah rahmat wa'alaih syaitan. Nah, perkataan itu munafikun. Jadi yang menamanya adalah para ulama bahwa mereka namanya para munafikun tapi cuma sekedar mengikut saja penamaan terhadap mereka munafikun. Yang guru dalam perkara tersebut. Jadi وَغَلِبُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ نَزَّلَ فِي هَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ dan غَلِبُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ maksudnya apa? Surat-surat dalam Al-Quran mayoritas turunnya dalam landasan yang agung ini itu apa? Perkara ibadah perkara mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayoritas dalam surat Al-Quran turunnya dalam kaitan landasan yang sangat besar ini yaitu terkait dengan pengesahan terhadap Allah, pemurnian ibadah yang Allah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinukil oleh beliau majmu'ul fatawa menurut awal sahah amsat asar majmu'ul fatawa kumpulan fatawa sudah satu dalam 15. Nah, kita ulangi lagi fatawanya beliau ini berapa? Bilangannya 30 jilid dengan menurut temannya yang mengulangnya adalah Syekh Muhammad Suwair Hadallah Ta'ala. Baik, وقال في موضعنا فإن وقال السيد بن باز رحمه الله تعالى لرمة ملايين ثم هذه الإبارة لا تشرع على الله من صلاة أو صواب أو غيرها إنما تكون إبارة من الشخص إذا كانت مع غاية الحب لله ومع كمال الذل لله. Kemudian ungkapan tadi hadil ibaro apa di ibaro al ibadah yang harus syariatkannya berupa sholat puasa dan yang lainnya hanya saja puasa, sholat, dan yang lainnya menjadi keberadaannya ibadah dari seseorang apabila disertai dengan ghoyatul hubb, puncak kecintaan hanyalah untuk Allah, puncak sempurnaan merendah hanyalah untuk Allah. Amma ibadatun laisa ma'a mahabbatun wa laisa ma'a dhullillah fala taqulu ibadatan min shakhsin nafsihi. Adapun ibadah tidak ada ikutsertaan, tidak ikutsertakan kecintaan, tidak dikatakan mendanya untuk Allah, maka bukan menjadi ibadah dari seseorang itu sendiri. Walaupun kalau yang lakukan Muhammad Allah Taala wa ibadah rahmani wa ya rahmihi ma'zul abirihi am huma qadbani huma qadbani dan mengibadi Rahman adalah puncak kecintaan terhadap Rahman disertai dengan yang mengibadahi ini merendah kepada Rahman. Kedua syarat ini sebagai dua apa? Kedua poros utama. Qasdani. Ini diambil dari apa? Qasda nuniyah. Qasda nuniyah kayak Bapak Ibn Ta'ala banyak yang mengharap tentang qasda ini. Jadarannya adalah Khalil Ar-Ras rahimallahu ta'ala. Jadi, kita lanjutkan. Jadi ibadah itu bukan cuma sekedar hub saja, bukan sombong, tidak bisa masuk dalam kategori ibadah. Mencari ilmu dengan kesombongan bukan masuk dalam kategori ibadah. Atau untuk cari ilmu, apa dan bentuk menyombongkan diri, ilmu yang dia dapat, bukan dalam kategori ibadah. Dan menara bisa tinggi daripada lain dirinya. Para ku alam nas, mana tak dilewati kita tak lewat dalam perkara ini. Saya lanjutkan ya, Pak. Ibadah Allah itu asbunika wajib antakun nama Allah itu hubbillillah wa ma ghayatul dhullillah subhanahu wa ta'ala ya nafsuha ma'murun biha mashru'atun. Maka ibadah yang tumbuh, yang timbul darimu, yang muncul darimu, ajibkan keberadaannya, itu tersebut disertai dengan puncak kecintaan hanyalah untuk Allah, puncak merendah hanyalah untuk Allah yang maksud dan maha tinggi, itulah syaratnya diperintahkan dengannya dan disyariatkannya. Ibadah yang tadi seperti itu bentuknya disyaratkan. Wa ma'adhalika rasdunika ya an rasdunika an mahabbatillahi wa andulillah an takabburin. Nah, persamaan dengan itu perkara ibadah tadi yang bersumber darimu berangkat dari kecintaan hanyalah untuk Allah, berangkat dari merendah hanyalah untuk Allah, bukan berangkat dari kesombongan, bukan berangkat dari kebencian, bukan berangkat dari hati yang kosong. Lai rafi mahabbah tidak ada dalam menjadi kecintaan. Cuma yang penting melakukan. Nah, banyak orang seperti itu. Yang penting melakoni. Artinya kosong dalam kecintaan kepada Allah dalam laksanaan tadi. Bukan berat dari kebencian. Seperti orang menafikan berat ibadah Allah tapi benci. Dalam artinya tidak yakin. Neraka itu tidak ada. Sesaat tidak ada. Benci. Dalam artinya sombong. Cuma kita mau melakukan melaksanakan. Kenapa? Karena demi jaga harta dasi jiwa. Demikian juga manusia kadang melakukan satu ibadah mempelajari ilmu tapi bukan niat yang syar'i. Ini tidak dapat apa-apa. Nah, kekelaran si raja Karena itu orang yang satu pendidikan, suatu lembaga pendidikan yang sana ada uangnya, ada orang yang mencari ilmu kenapa? Bukan mencari ilmu tapi sebenarnya kan? Fulus ataupun sahaja ijazah. Biar dia dapat kerja. Kalau itu dapat penyampaian bukan ilmu yang telah didapat, tidak hati dapatkannya, lain yang sampaikan. Nah, ini ya soal penting dari Saudi Arabia. Di sana, ya kan, uang disebar banyak untuk para terbatul ilm. Tapi, ya kan, penjual ilm di sana macam-macam. Kenapa? Karena dalam mencari kedudukan, mencari apa, legalitas, dan mencari uang. Ya, berdiri ada seorang dulu, kan, orang sedayu. Sedayu, ini tanah sana, sedayu putoh. Kenapa membayar ke Libya? Cari uang. Ngomong langsung dengan saya. Terus nggak punya cermat mencari uang. Baik. Layangan. Talibul ilm, bayangkan kalau seorang berkata masih mending, talibul ilm. Saya ingin nyebutkan namanya kalau beliau saya sebut, tapi enggak perlu. Iya, Pak. Bapaklah kemauan akhwat, pada makna anna ibadah kalkadilata gulatul hub, maka malu zul, teman kena hubu kalilan, wabullu kalilan, ingkodah. Di awamillahi wabta'ad anhamillah, fa'idha ka'ufah, ka'ufah. Dan juga beliau, rahmatullah ta'ala, berada dalam tempat yang lain, maka makna adalah ibadah, sesungguhnya ibadah itu yang sempurna adalah puncak kecintaan kepada Allah disertai dengan puncak merendah, kesempurnaan merendah kepada Allah. Hanya untuk Allah, maka barang siapa yang kecintaannya sempurna, rendahnya sempurna, maka dia inqadalah tunduk kepada perintah-perintah Allah dan menjauh tentang apa-apa yang Allah haramkan. Maka bila lemah, maka lemah. Apa lemahnya? Puncak cintanya lemah, kecintaannya lemah, merendahnya lemah. Maka tunduknya pun lemah. Waktunya tidak benar juga lemah, menjauh dari yang haram juga lemah. Jadi tergantung apa yang ada dalam hati. Hub itu dalam tempatnya. Hati. Zul juga di hati merendah, hati yang merendah. Jiwa yang merendah. Jika jiwa tidak merendah, kecintaan juga tidak sempurna, maka tunduk melaksanakan merendah. Menjauh dari apa yang larang tadi, maka lemah. Kenapa kok banyak larangan yang terjang? Kenapa cinta-cinta banyak tinggalkan? Karena cinta dari kelemahan cinta kepada Allah, kelemahan merendah kepada Allah dalam pelaksanaan ibadah. Kalau di sini. Nah, itu seorang alim dari para ulama yang mereka benar-benar tunduk dalam perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, menjauh larangan Allah, karena mereka memiliki kecintaan yang lebih daripada yang lain. Demikian juga para sahabat kala anuhum, dimana mereka menjauh apa yang Allah larang, patuh dengan perintah-perintah Allah, karena dulu kecintaan mereka terhadap Allah dalam beribadah, rendahnya mereka dalam beribadah kepada Allah adalah sangat puncak, sangat sempurna. Nah, maka itu sama saja yang memiliki sifat ini, maka menjadilah sempurna pada dirinya. Nah, dengan demikian, ya Yehwa, perhatikan itu, dunia ini benar-benar menipu karena harta. Karena kemauan untuk menguasai dunia, menjadilah lemah dalam ketunduan terhadap perintah Allah, menjauh dari larangan Allah SWT. Kenapa? Karena kecintaan tadi dalam lemah dalam menunaikan ibadah. Nah, kecintaan dalam menunaikan salat, dalam menunaikan puasa, dalam mencari ilmu yang lemah. Kecintaan yang terlalu lemah, maka hasilnya pun dalam larangan yang tadi lemah. Nah, ini beliau mengatakannya. Idza dha'afal hubbu wa dha'afa kullu dha'afal intihal. Nah, tengok. Apabila kecintaan itu lemah, merendah lemah, maka intihal lemah. Apa maksud intihal? Pelaksanaan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang lemah. Fa'asuna bi quwwati hubbi wa kamal dhulli lillah yakun imtithalu lil awamir wa nawahi. Maka sesuai dengan kadar kekuatan cinta, kesempurnaan merendah hanyalah untuk Allah, keberadaan melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan adalah sesuai dengan kadar lemah dan kuatnya cinta, lemah dan kuatnya apa? Dhul, merendah kepada Allah. Nah, ini. Jadi semuanya adalah porosnya hati. Porosnya adalah hati, niat tadi. Maka dengan demikian rencana ilmu pun kalau jadi lingkupi dengan perkara-perkara yang menyenangkan, maka menjadi lemah dalam mencari ilmu. Niat mencari ilmu lemah. Kenapa? Karena ada ini duit. Sehingga ilmu yang pelajari dan sempurna dapat ini kenapa? Karena duit dan legalitas. Sampai itu beda. Dengan ilmu yang tanpa embel-embel legalitas dan duit, maka menghasilkan ilmu yang sempurna sesuai dengan kadar kekuatan dan kelemahan yang ada padanya. Perhatikan sini, inilah kaitan dalam masalah kita ini dalam mencari ilmu. Kalau mencari ilmu itu tidak menginginkan perkara dunia, maka nanti beda. dalam pelaksanaannya. Makanya demikian banyak lulusan mungkin setiap tahun 100 orang, alumnus 100 orang baru per tahun. Sekarang mana manusianya pun ketampul, celana pun, ya kan? Celana seragam ditanggalkan, seragam sekolah juga ada celananya, bajunya. Tapi kalau tidak pulang kampung, ya kan? Nggak dipakai lah lagi. Bahkan pakai lubi saja, lubi rupiah saja dan malu. Nah, baju panjang malu. Kenapa? Kena ruang lingkup mencari ilmu sudah dikerumuni dengan harta dan legalitas. Ini berarti hanya itu penyebab-penyebab seorang itu dalam masalah irtisalul memenuhi pamanan melakukan perintah dan kegelangan adalah lemah kena tadi. Kalau itu berarti hanya bi'a, tahu bi'a? Bi'a apa? Lingkungan itu benar-benar mafiroh, berpengaruh. Kata yang mengubah sama ta'ala, ma'amin alimin illa wawah ta'asudun bi'atihi. Tidaklah seorang alim, para ulama melainkan dia terpengaruh dengan lingkungannya. Ini omongan yang benar-benar jujur, enggak ada orang gampang ngomong seperti itu. Seorang alim. Amin alimin. Tidaklah orang alim melainkan dia terpengaruh dengan lingkungannya. Nah, kalau lingkungannya adalah berkembang dengan perkara-perkara kedudukan dunia dan misalnya, bisa jadi terpengaruh, mudah terpengaruh. Nanti patahannya pun munculnya beda. Nah, maka dengan demikian mencari ilmu itu adalah tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan dalam bentuk menjauh dari perkara-perkara dunia. Baik, kita lanjutkan. Waqala. Jadi dari mana tadi? Min durusi baca sholat al-maghrib al-isha. Dinukil dari guru saya beliau Syekh bin Baz yang dilakukan oleh beliau setelah sholat maghrib al-isha. Aset nomor 85 bagian ba. Benar apa? Apa? Bukan di takwa namanya lah tasila takwa rekaman takwa setara studio apa studio rekaman takwa baik wakala rahmatullah alaihi wabarakatuh Islam wajal iman waluda ibadah ini adalah Islam dan dia adalah iman dan dia adalah petunjuk ibadah itu Islam ya ibadah iman ya ibadah petunjuk ya ibadah. Wa yata'atu Allah wa rasuli wa yalbiru wa taqwa. Ia adalah mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Jadi ia adalah bir, kebajikan dan ketakwaan. Wa hakarul amr dan aika berkah. Anal ibadatah ya tawhidu illahi liha surahu wa da'u faraidihi wa tarku mahalimihi wa wukuku inna hududihi ahliya ibadah. Agak perkara agak usan ini adalah ibadah adalah tawhid. Hanyalah mentahidkan, hanyalah untuk Allah memurnikan, hanyalah untuk Allah. Ikhlas hanya untuk Allah menunaikan kewajiban-kewajibannya. Ini boleh berapa? Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Bakar ku mahalimihi meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Al-wukuf indah huduri dan berhenti pada batasan-batasan Allah. Hadihi al-ibadah inilah ibadah. Perhatikan situ. Jadi ibadah itu adalah mengesahkan Allah, melahirkan Allah, memulihkan hanya untuk Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan, berhenti pada batasan-batasan Allah yang Allah berikan batasannya, dan inilah ibadah. Ini itu dalam Majmu' al-Fatawa, masalah dan salah salah Isyirin, Subhanahu wa ta'ala, Wa'is At-Akar, Majmu' al-Fatawa, Kumpulan Fatwa, Jilid 23, halaman 219. Ini hanya terbebas. Waqala ibadatulillahi ya ma'amrallahu bihi wa rasuluh. Ini juga berkata bahwa ibadah adalah ibadah lillahi ibadah hanya untuk Allah adalah yang Allah perintahkan dengannya dan apa yang Rasulullah perintahkan. Ya, kita ke nomor 4. Undur tambihat hama bi'akhir fakir masjid. Lihat tambihat hama. Tambihat. Beberapa, Pak? Mulai hatinya beberapa? Kalau catatan yang sangat penting di akhir Fathul Majid sampai halaman 700 sab'ani awal habasitin 761. Nah, hak ini mungkin taktik asraf al-alam tetap asraf mungkin ya begitu. Waqala bin Qadin akhar berkat teman yang lain aliwa katulah ta'arifun min jati haki ketihak ibadah memiliki definisi dari sisi hakikatnya kemada kohara. Kemudian beliau menyebutkan ini diukil dari dulu setelah Rat Merah dan Isa kaset yang ke-10 bagian B raja kedua. Baik, kita lanjutkan. Waqala Ibn Abbas wa ghairuhu kullu ibadatin fil Qur'an fa ma'naha tauhid. ini itu kan dari beliau, kan beliau rahmatullah dari dalam Nasr bin Abbas. Dalamnya apa? Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya seluruh ibadah yang tersebutkan dalam Al-Quran, Al-Quran maknanya adalah tauhid. Ini pengisahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Waradja ala man qal, waradja, apa maksudnya? Saya bin Abbas membantah seorang yang berkata, inna ibadah tarfasaru bitta'ah, wa anna kullama naqa ahadan faqad abadahu faqala ibadatu awsa'u min ata'at awsa'u min ibadah. Ini berkaitan di sini. Ini sebagai bentuk insafnya beliau. Nah. Ya kan enggak gampang saya dalam satu ibadah, satu ungkapan. Itu punya bantah dari orang yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya ibadah itu ditafsirkan dengan taat. Al-ibadah itu fasaru ta'ah. Ibadah itu ditafsirkan dengan indek dengan ta'at katanya. Caranya sungguh seluruh orangnya wa anna kullah katanya orang yang bilang orang tadi bilang di mana tadi wa anna kullah man ta'ata fa ta'ata tau maka seluruh orang yang mentaati siapa pun mentaati seorang maka dalam ibadah orang tersebut itu salah. Bukan semua orang yang mentaati orang lain dikatakan ibadah orang lain. Itu Fakala maka beliau berkata saya bin Bas berkata Fakala itu awsal menjadi ibadah Fakala itu lebih luas daripada makna ibadah. Fakala ibadah dan lillahi muafiqatin li syariatihi tersama ta'atan. Seluruh ibadah hanyalah untuk Allah mencocoki syariatnya Allah dinamai ta'at. Walau syakullu ta'atin binisbah ilah walillah kusama ibadah kan. Dan bukan seluruh ta'at terkaitnya dengan selain Allah. Terkaitnya dengan selain Allah dinamai ibadah. Bukan seluruh ta'at keterkaitannya dengan kepada selain Allah dalam ibadah. Tapi semua ibadah yang Allah Allah yang menurut syariat dalam ibadah. Tapi bukan semua taat kepada selain Allah dalam ibadah. Al-Fidhalika tafsir bahkan dalam tak kepada selain Allah itu dirinci bukan semua Allah dikatakan ya ibadah. Amma binisba ilallah subhanahu wa ibadallahu liman arada jawajahu. Adapun taat terkaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah ibadah kepada Allah. Bagi siapa yang menginginkan dengan ibadah tadi pada wajah Allah. Lakin qatakunu sahihatan wa qatakunu fasilatan la hasbi istimaliyah ala surut al murah al mar'iyah fil ibadah wa takhallufi ba'di surut anha. Tapi ya kan, ibadah yang dilakukan kepada Allah tadi kadang-kadang sah dan kadang-kadang rusak dengan kadar apa? Hubungannya dengan syarat. Nah, dengan syarat yang Allah. Al-mana iya yang perlu diperhatikan dalam ibadah tadi. Kadang-kadang bakal kenapa? Karena sebagian syarat tidak terpenuhi. Maka di sini kita mengetahui dan semua tadi pada seorang dikatakan mengibadai orang. Barumah yajirul amr wujudah dan dari permasalahan perkara yang memberikan suatu perkara yang semakin membentang gampang. Anam at Allah bi ba'dil umur wa mutlaq bisun bisit yastahiqu an tunfa'an ibadah. Sehingga orang yang mendaati Allah dalam sebagian perkara sementara awal tadi kata lapis apa? Lapis artinya apa? Berlumuran dengan syirik. Orang yang mendaati Allah dalam sebagian perkara tapi dia mencampur aduk dalam kenyirikan maka dia berhak untuk terbedakan darinya perkara ibadah tadi karena Allah subhanahu fi haqqil musyrikin sebagaimana Allah firmankan dalam hak orang-orang musyrik wala antum abiduna ma akut dan kalian tidak mengibadai apa yang aku ibadahi. Kenapa? Karena ibadah mereka tercampur dengan syirik. Jadi karena mereka ibadahnya tercampur dengan syirik maka tertiadakan ibadah dari mereka karena tidak murni. Fa'nafa anhum al-ibadata min ardi syirkihim maka Allah menafikan dari mereka bentuk peribadatan dikarenakan kesyirikan mereka. Wa ma'lumun annahum ya'budun Allah bi syidda bi tauhid wa bil hajji wal umrah wa bis sadaqah bi ba'dil ahya wa anna fi dzalik. Dan perkara yang sama Allah bahwasanya musyrikun di hari itu mengibadahi Allah dalam ketika susah. Bentuknya apa mereka melaksanakan Allah ketika susah? Mengibadahi Allah ketika haji, ketika umrah, ketika sedekah, dalam sebagian waktu dan yang lainnya. Jadi dulu musyrikin itu ketika waktu susah mengibadahi Allah bentuk berupa tauhid. Mengibadahi Allah ketika haji. Mengibadahi Allah ketika umrah. Dua orang musyrikin itu umrah. Musyrikin dari dulu haji dan umrah. Entah. Berikan ini. Jangan kita salah paham bahwasanya dulu orang musyrikin enggak pernah haji, enggak pernah umrah. Dulu haji dan umrah. Sekarang pun juga mikir musyrikin hari ini juga haji dan umrah. Kuburnya haji dan umrah juga. Apa? Masa orang mereka katakan musyrikin Dulu juga demikian. Di zaman Rasulullah SAW, zaman sebelum kan musyrikin juga umrah, juga haji, juga sedekah. Perhatikan ini. Walakin lama kan hadil barat masyubatan bisyriki firah wa dami iman bin asra ila dari dalika minan wa'il gufur jaza'an tunfa'an ashabiyah. Dan kan api tatkala ibadah yang mereka lakukan ini masyubatun atau masyubatan tercampur dengan kesyirikan dalam ketika senang, ketika susah mereka mengesahkan Allah, ketika senang mereka mencampuri ibadahnya dengan syirik, rokok senang. Dan tidak ada iman dengan hari akhir dan yang lain-lain daripada perkara-perkara kekufuran, maka ibadah yang tercampur aduk tadi jaza diberikan untuk tertiadakan dari orang-orang yang melaksanakan. Nah, apa ini? Tapi pada akhirnya mereka juga aslinya mengibadahi Allah juga, tapi kalau tercampur dengan kesyirikan maka tertiadakan dari mereka dalam surat Al-Kafirun wala antum abidu nama a'bud, dan kalian juga tidak mengibadahi apa yang aku ibadahi. Kenapa tertiadakan dari ini? Tertiadakan karena mereka telah mencampur aduk ibadah mereka dengan kesyirikan. Tapi pada dasarnya mereka juga pada waktu susah mengibadahi Allah berupa tauhid, kadang ketika senang pun juga mereka beribadah pada berupa haji dan umrah dan sedekah. Tapi kenapa dikatakan dalam Al-Qur'an ini surat Al-Qur'an dikatakan wala antum abiduna ma'bud, dan kenapa dan kalian tidak mengibadahi Allah yang ibadahi? Kenapa? Karena ibadah mereka tercampur aduk dengan kesyirikan. Nah, maka di sini kita perlu mengetahui betapa pentingnya fikih yang dipahami oleh para ahli ulum, antaranya adalah Syekh Ibnu Baz dalam hal ini. Tadi mengatakan bahwasanya musyrikin mengibadahi Allah. Ayat ini menafikan mereka tidak mengibadahi apa yang diibadahi oleh Nabi kita Muhammad. Mal mananya mananya dirinci. Ketika mereka mencampur aduk ibadah mereka dengan kesyirikan, maka terjadikan dalam ayat ini. Tapi akhirnya juga mereka mengibadahi Allah. Tapi dapat ditegakkan ketika tercampur aduk. Maka dengan catatan kami yang sedang ini kontra dan tak beramnabak tidak ditiadakan karena mencampur aduknya. Dalam arti mereka juga mengibadah Allah, tapi ibadahnya bisa ditiadakan batal. Dikarenakan apa? Campur aduk kesirik dan kesirik dan kesirikan. Kalau di sini, ini ilmu. Ini ilmu, biar nanti kita tidak memahami sesuatu itu nanti tak beramnabak. Maka belajar-belajar kita yang kita pelajari dalam baris-baris kita ini rata-rata mereka ajarannya kita berat dulu dan kan tanggawan belum tahu apa jangan dan pula belenteng sudah ulung amal cangking bawa opi sini ya, kita pelajari ya. Tapi yang belum tahu tentang makna bahasa Arab bisa juga Pak Ida yang sangat perlu adalah paling satu kata dua kata menambah apa kebendaan tak kata ini penting. Itulah marhalah ataupun tingkatan mencari ilmu. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.